dan hujan tidak kunjung turun. Li'annahu la yasqi wa la yunzil al-ghayth illallah wahdah. Kenapa diminta kepada Allah? Karena tidak ada yang dapat menurunkan hujan dan mencurahkan hujan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada yang bisa memberi air dan tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sehingga wajib bagi kita ketika minta hujan, wajib memintanya hanya kepada Allah saja. Jadi sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan ya, dalam rangka untuk meminta hujan dari Allah. Ya. Kemudian yang kedua, hukmuha, hukum sholat istisqa. Hukmu sholatil istisqa annaha sunnatun mu'akkadah. Hukum sholat istisqa adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Ya. Liqauli Abdullah bin Zaid, dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblah yad'u wa hawwala rida'ahu wa shalla ruk'atain jahara fihima bil qira'ah. Kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk meminta hujan. Maka beliau menghadap ke arah kiblat dan beliau berdoa dan bahkan beliau membalik selendangnya yang sebelah kanan jadi sebelah kiri, yang sebelah kiri jadi sebelah kanan. Dan beliau juga sholat dua rakaat yang beliau keraskan bacaan pada dua sholat atau pada dua rakaat tersebut. Al hadis diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Intinya salat istisqa hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya hadis Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari dan Muslim. Ini masalah pertama tentang definisi salat istisqa, hukumnya dan dalilnya. Sekarang al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, sababuha, sebab dilakukannya salat istisqa. Apa sebabnya? Wa sababuha al-qahat, sebabnya adalah al-qahat, kemarau. Wa huwa inhibasul matar, yaitu tertahannya hujan, yaitu tidak turunnya hujan, ya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha lidzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat istisqa karena dalam rangka itu, dalam rangka untuk meminta hujan, yaitu agar hujan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena adanya kemarau, karena hujan tak kunjung turun, air di sungai mengering, ya. Mata air di pegunungan juga mengering, ya. Dan seterusnya, ya. Kemarau, ya, atau paceklik, ya. Ini sebab dilakukannya sholat istisqa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya karena ini, karena kemarau, ya. Al-mas'alatu tsalitsah, kita lanjutkan masalah yang ketiga. Waktuha wa kaifiyatuha, waktu pelaksanaan salat istisqa dan tata caranya. Waktu salatil istisqa wa sifatuha ka salatil id, waktu pelaksanaan salat istisqa dan tata caranya itu seperti salat al-id. Liqaul Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalilnya adalah riwayat yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rak'ataini kama yusalli fil idain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat seperti salatnya beliau na'am salat hari raya, seperti salatnya beliau ketika salat dua hari raya, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam At-Tirmidzi alaihim rahmatullah. Fa yastahabbu fi'luha fil musalla, maka disunahkan salat istisqa itu dilakukan di musalla, di tempat yang luas, yaitu di lapang atau di padang pasir di tempat yang luas yang biasanya digunakan untuk sholat id atau sholat jenazah atau yang semisalnya. Maka disunahkan dilakukan di musholla, bukan di dalam masjid, kecuali ketika uzur hujan atau uzur angin kencang atau yang semisalnya. Adapun ketika tidak ada uzur, maka disunahkan untuk dilakukan di musholla, di tempat yang terbuka, yang luas. Kasolatil id, seperti halnya sholat id, disunahkan untuk dikerjakan di tempat yang terbuka, di lapangan. Fatusholla rak'atain, dan sholatnya adalah dua rakaat. Wa yujharu bil qira'ati fihi, maka sholatil id, dan dikeraskan bacaan dalam dua rakaat tersebut seperti halnya salat id. Wa takunu qoblal khutbah, dan salat tersebut dikerjakan sebelum khutbah. Wa kadzalika fi adadit takbirat wa ma yuqra'u fiha, demikian pula tentang bilangan takbir-takbir tambahan dan bacaan yang dibaca padanya, yaitu pada takbir pada rakaat pertama setelah dia takbiratul ihram dan setelah membaca istiftah, maka dia bertakbir 6 kali takbir tambahan atau 7. Adapun pada rakaat kedua, maka dia menambah dengan takbir tambahan 5 kali takbir. Wa yajuzu al-istisqa ala ayyi sifatin kanat. Ini tata cara sholat istisqa, mirip dengan sholat al-id. Kemudian dikatakan di sini wa yajuzul istisqa ala ayyi sifatin kanat, dan dibolehkan untuk melakukan istisqa, meminta hujan, dengan cara apapun. Fa yad'ul insan wa yastasqi fi salatihi idza sajad, seperti misalkan seorang berdoa meminta hujan, ini namanya istisqa juga. Wa yastasqi fi salatihi idza sajad, atau dia meminta hujan di dalam salatnya ketika dia sujud, ketika sujud dia minta hujan, Allahumma aghithna. Wa yastasqil imam 'alal mimbar fi salatil jum'ah, atau seorang imam atau khatib dia meminta hujan, melakukan istisqa di atas mimbar ketika khutbah. Ketika khutbah dia meminta hujan sambil mengangkat kedua tangannya. Meminta hujan kepada Allah dan diikuti oleh atau diaminkan oleh para jamaahnya. Faqad istasqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar yaumal jum'ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah meminta hujan di atas mimbarnya pada hari Jumat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga al-istisqa meminta hujan itu ada 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan melakukan sholat istisqa. Kemudian disertai dengan khutbah, sholat istisqa secara berjamaah seperti sholat id. Kemudian setelah itu imam berkhutbah dan berdoa meminta hujan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Kemudian cara yang pertama ini cara yang paling akmal, yang paling sempurna dalam istisqa, dalam meminta hujan, itu dengan melakukan sholat istisqa secara berjamaah. Yang kedua, cara istisqa atau meminta hujan adalah dengan berdoa kepada Allah kapanpun, di waktu-waktu yang dikabulkan padanya doa, baik di malam hari, di siang hari, ataupun ketika sujud di dalam sholatnya, ya, berdoa kepada Allah minta hujan. Yang ketiga, cara istisqa, cara meminta hujan adalah dengan melakukan istisqa di atas mimbar bagi khatib. Ya, ketika khutbah Jumat dia melakukan istisqa meminta hujan. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta hujan ketika khutbah. Baik. Ini waktu pelaksanaan istisqa dan tata caranya. Seperti sholat id, yaitu dilakukan setelah matahari meninggi satu tombak. Yaitu sekitar seperempat jam setelah terbitnya. Sekitar seperempat jam setelah terbitnya. Dan waktunya sampai zawal, sampai duhur. Ini waktu pelaksanaan sholat istisqa. Sama dengan waktu pelaksanaan sholat al-id. Demikian pula tata caranya. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat. Al-khuruju ilaiha, keluar untuk menunaikan sholat istisqa, keluar dari rumah, ya, menuju musholla, lapangan. Idza arada al-imamu al-khuruja laha wa'adhan nas, apabila imam ingin keluar melaksanakan sholat istisqa, maka dia memberi nasihat terlebih dahulu kepada manusia. Ya. Memberi wejangan. Ya. Wa'amarahum bitawbah, dan memerintahkan manusia untuk bertaubat. Ya. Ini sebelum sholat istisqa. Ya, sebelum keluar melaksanakan sholat istisqa, ya, disyariatkan bagi imam, ya, untuk memberikan nasihat terlebih dahulu kepada manusia dan memerintahkan mereka untuk bertaubat dan memerintahkan mereka untuk keluar dari kezaliman-kezaliman. Wa tarkit tabaghud wat tasyahun, dan memerintahkan manusia untuk meninggalkan tabaghud, sikap saling benci, wat tasyahun, sikap saling bermusuhan, ya. Li'annahu sababun fi man'il khair minallahi subhanahu, karena itu merupakan sebab, ya, sebab man'il khair, sebab tertahannya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annal ma'asi sababul qahti wat taqwa sababul barakat, dan juga karena kemaksiatan-kemaksiatan itu sebab terjadinya kemarau, paceklik, ya, musibah, ya. Wattaqwa sababul barokat, sedangkan ketakwaan itu sebab turunnya barokah. Sehingga sebelum melakukan sholat istisqa, imam memberikan nasihat agar manusia bertaubat kepada Allah. Keluar dari kezaliman-kezaliman, meninggalkan tabaghud, dan seterusnya berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, ya, ditinggalkan. Karena kemaksiatan sebab, menjadi sebab adanya kemarau, ya. Sedangkan ketakwaan adalah sebab turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun." Jika seandainya ahlal qura, para penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan untuk mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Berkah dari langit berupa hujan yang bermanfaat. berkah dari bumi berupa ditumbuhkannya pepohonan dan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat. Ya. Ini, jika penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, maka akan kami buka untuk mereka berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka karena perbuatan mereka. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan ini sebab adanya musibah, kemarau dan lain sebagainya, sedangkan ketakwaan adalah sebab turunnya barokah. Kemudian wa yatanadzafu laha, ketika keluar menuju sholat Id hendaknya bertanadzuf, ya, bersih-bersih, ya, mandi, ya. Nah, wala yatatayyab, tetapi tidak memakai wangi-wangian. Wala yalbis az-zinah, dan tidak memakai perhiasan, yaitu tidak bertajamul. Ya, beda ketika sholat Id. Ketika sholat Id disunahkan pakai minyak wangi, kemudian zina, ya, nah, yaitu imamahnya dan lain sebagainya dari zina-zina pakaian. Nah, bertajamul, ya, berindah-indah, ya, bagi kaum lelaki. Li'annahu yaum istikanatin wa khusyu. Adapun di dalam sholat istisqa, ya, itu tidak bertajamul dan tidak memakai minyak wangi dan tidak memakai zina. Kenapa? Li'annahu yaum istikanatin wa khusyu'in, karena hari tersebut adalah hari ketenangan dan hari kekhusyuan. Wa yakhruju mutawadhi'an, dan dia keluar dengan tawadhu. Mutakhashyi'an, dengan khusyuk, mutadzallilan, dan menghinakan diri di hadapan Allah, keluarnya itu. Mutadarri'an, dan merendahkan dirinya. Nah, ini adab ketika keluar dari rumah menuju sholat istisqa. Liqaul Ibnu Abbas, dalilnya adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil istisqa mutadzallilan mutawadhi'an mutakhashyi'an mutadarri'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk menunaikan salat istisqa mutadzallilan, dalam keadaan menghinakan dirinya di hadapan Allah, mutawadhi'an, bertawadhu, mutakhashyi'an, khusyu', mutadarri'an, merendahkan diri, ya. Demikian dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Imam Ibnu Majah alaihi marahmatullah. Dan hendaknya imam memberitahu atau menentukan waktu. Waktu yang tertentu, misalkan hari ini, tanggal ini, ya. Nah, kita akan melakukan sholat istisqa. Nah, jadi imam menentukan harinya dan tanggalnya, sehingga manusia bersiap-siap, ya, untuk melakukan sholat istisqa di hari yang telah ditentukan. Nah, ya, tidak mendadak, ya, di hari itu juga tidak, tetapi ditentukan harinya, sehingga manusia bersiap-siap. Dan disunahkan untuk keluar semuanya, ya, laki, perempuan, anak-anak, untuk menunaikan sholat istisqa, merendahkan diri, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari masalah yang keempat. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Al-khutbatu fiha, khutbah di dalam sholat istisqa. Yusannu an yakhtubal imam fi sholatil istisqa bi khutbatin wahidatin ba'da sholah. Disunahkan bagi imam untuk berkhutbah dalam sholat istisqa dengan satu kali khutbah setelah selesai sholat. Takunu jami'atan wa syamilatan, dan hendaknya khutbah tersebut adalah khutbah yang jami'ah, yang mencakup, yang lengkap. Ya amuru fiha bitaubah, yang memerintahkan manusia untuk bertaubat. Wa kasratis sadaqah, dan memerintahkan manusia untuk banyak bersedekah. Warruju'i ilallah, dan memerintahkan manusia untuk kembali kepada Allah. Watarkil ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini hendaknya isi khutbah imam dalam solat istisqa. Wa yambagi an yukthira fil khutbati minal istighfar, dan juga seyogianya bagi imam untuk memperbanyak istighfar dalam khutbahnya. Ya. Istighfar, meminta ampun kepada Allah. Wa qira'atil ayatil lati ta'muru bihi, dan disunahkan na'am untuk membaca atau seyogianya seorang imam di dalam khutbahnya, selain memperbanyak istighfar, juga membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk banyak istighfar. Nah, seperti yang dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika beliau mengajak manusia untuk istisqa, manusia kemudian bertanya, "Ya, na'am, Umar, kami tidak mendengar engkau minta hujan, tetapi kami hanya mendengar engkau banyak istighfar." Nah, maka na'am beliau mengatakan, "Na'am," dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa? Nuh, ya. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan niscaya Allah akan menurunkan hujan kepada kalian, midrara, dengan hujan yang deras. Nah. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan menambahkan harta kalian dan anak-anak kalian. Wa ij'al lakum jannat, dan Allah akan membuatkan untuk kalian jannat, kebun-kebun. Wa ij'al lakum anhara, dan Allah akan membuat untuk kalian sungai-sungai. Jadi beliau berdalil dengan ayat ini untuk perbanyak istighfar ketika meminta hujan. Nah, istighfar. Wa yukthiru minad du'a, kita lanjut, dan dianjurkan untuk para imam ketika khutbah dia memperbanyak doa. Bitalabil ghaits minallah, memperbanyak doa meminta hujan kepada Allah. Kaqaulihi, seperti doa Allahumma aghitsna, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Allahumma aghitsna. Nah, sebagaimana ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Ini diantara doa minta hujan, Allahumma aghitsna. Wa qawlihi, atau dengan doa Allahumma asqina ghaitsan mughitsan, mari'an mari'an, ajilan ghair ajilin, nafi'an ghair dharrin. Atau dengan doa Allahumma asqina ghaitsan mughitsan, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang merata, ya. Mari'an, hujan yang baik. Mari'an, hujan yang menyuburkan. Ajilan ghair ajil, ya, secara cepat dan tidak ditunda. Nafi'an ghair dhar, dan hujannya bermanfaat, bukan yang bermudarat. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta hujan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Allahumma askina ghaitsan mughitsan, mari'an mari'an mari'an, ya, mari'an dan mari'an, ajilan ghair ajilin, nafi'an ghair dharrin. Wa ma'na mari'an, dan makna mari'an adalah sahlan tayyiban, mudah dan baik. Mari'an, sedangkan makna mari'an pakai ain, mukhsiban, menyuburkan. Ya. Nah, ini contoh doa yang kedua. Wa qawlihi, atau contoh doa yang berikutnya. Allahumma antallah, la ilaha illa ant, antal ghani wa nahnul fuqara, Anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin. Sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud alaihi rahmatullah. Allahumma antallahu la ilaha illa ant, ya Allah, engkau adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah. Engkau adalah zat yang maha kaya, sedangkan kami adalah orang-orang yang fakir. Anzil alaina al-ghaith, maka turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ilahi, dan jadikanlah apa yang kau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan juga pencapaian yang kami inginkan, ilahin, sampai hari kiamat. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu dari doa-doa minta hujan. Wa yarfa' yadayhi, sambil dia mengangkat kedua tangannya. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, karena nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukannya, itu mengangkat kedua tangannya ketika berdoa meminta hujan. Kana yura hatta kana yura bayadu ibtih, sampai terlihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, karena beliau membuka tangannya dan mengangkat tangannya sampai terlihat ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana beliau bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wa yarfa'un nas aydiyahum, demikian pula manusia ikut mengangkat tangan-tangan mereka ketika berdoa. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a yadayhi yastasqi fi salatil jum'ah rafa'an nasu aydiyahum, karena nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat kedua tangannya meminta hujan kepada Allah ketika salat Jumat, ketika khutbah, rafa'an nas aydiyahum, maka manusia pun mengangkat tangan-tangan mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat tangan ketika meminta hujan di atas mimbar, maka manusia pun mengangkat tangannya. Wa yukthir minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dianjurkan bagi khatib atau bagi imam untuk memperbanyak selawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna dzalika min asbabil ijabah, karena memperbanyak selawat ketika berdoa ini di antara sebab-sebab ijabah, sebab-sebab dikabulkannya doa. Nah, ini tentang khutbah salat istisqa. Kita lanjut al-mas'alatu sadisah, masalah yang keenam, masalah yang terakhir. As-sunanul lati yanbaghi fi'luha fiha, sunnah-sunnah yang seyogianya dilakukan ketika salat istisqa. Apa saja sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan ketika sholat istisqa? Yang pertama, an yuksiro minad du'a al-ma'thur anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik. Disunahkan untuk memperbanyak doa, yaitu doa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam tentang minta hujan. Contohnya yang sudah kita sampaikan tadi. Ada tiga contoh doa meminta hujan tadi, ya. Wa kadzalika, na'am, wa yastaqbilul qiblah fi akhiri du'a. Kemudian disunahkan imam atau khatib menghadap ke arah kiblat di akhir doanya. Jadi doanya tadinya menghadap ke makmum, kemudian di akhir doanya menghadap ke arah kiblat, membalikan badannya, ya, sehingga membelakangi makmum, menghadap ke arah kiblat. Ini ketika sholat istisqa, ya. Menghadap ke arah kiblat fi akhir doa, di akhir doanya. Wa yuhawwil rida'ah, dan membalikkan selendangnya. Fayaj'al al-yamin 'ala shimal wa shimal 'ala al-yamin, sehingga menjadikan yang tadinya di sebelah kanan jadi di sebelah kiri, yang tadinya di sebelah kiri jadi di sebelah kanan. Wa kadzalika ma syabaha ar-rida, demikian pula boleh membalikkan pakaian yang semisal rida, yang semisal selendang, ya, yang biasa dipakai di badan. Kal aba'ah, seperti aba'ah sejenis mantel, ya, atau apa ini? Mantel yang tahu orang Arab kalau apa? Apa? Bukan jas. Kalau jas kan tangannya masuk, ya. Ini di ya kayak semilir rombi ya. Baik. Wana wihadan yang semisalnya. Nah. Atau mungkin imamahnya dibalik yang tadinya sebelah kiri jadi sebelah kanan, yang sebelah kanan jadi sebelah kiri. Nah. Faqad thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hawwala ila nas dhahrahu. Telah sabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau na'am membalikkan badannya ya ke arah kiblat ya, sehingga membelakangi manusia dengan punggungnya. Wastaqbala al-qiblah, dan menghadap ke arah kiblat, tsumma hawwala rida'ahu, kemudian na'am membalikkan ridanya, selendangnya. Nah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wakila, ada yang mengatakan al-hikmatu min tahwilir rida at-tafa'ul bitahwilil hal amma 'alaih. Ada yang mengatakan hikmah beliau melakukan itu, ya, membalikkan posisi yang sebelah kanan jadi sebelah kiri, yang sebelah kiri jadi sebelah kanan, hikmahnya adalah na'am at-tafa'ul, harapan. Harapan bitahwilil hal, berubahnya keadaan dari keadaan sekarang menjadi keadaan yang lebih baik. Ya, yang keadaan sekarang kemarau jadi hujan gitu. Tafaulan. Nah, tafaulan, harapan, berharap ya, berubahnya na'am keadaan. Nah. Seperti berubahnya tadi yang sebelah kanan jadi sebelah kiri, yang sebelah kiri jadi sebelah kanan. Nah, tafaul. Ini yang pertama. Atsaniyah, yang kedua di antara sunnah-sunnah di dalam salat istisqa, yusannu an yakhruja ila salatil istisqa jami'ul muslimin hatta nisa wasibyan. Disunnahkan untuk keluar menuju salat istisqa, salat minta hujan, jami'ul muslimin, semua kaum muslimin. Disunnahkan semua kaum muslimin untuk keluar. Hatta nisa wasibyan, sampai-sampai para wanita dan anak-anak. Sampai-sampai para wanita yang mestinya di rumah, nah, ya, atau anak-anak, ya. Namun ketika sholat istisqa disunahkan untuk keluar menuju sholat istisqa. Nah. Ini yang kedua. Atsalisa, yang ketiga dari sunnah-sunnah dalam sholat istisqa, yusannu al khuruju ilaiha bi khudu'in wa khusyu'in wa tadhallulin. Disunahkan untuk keluar menuju sholat istisqa dengan khudu, dengan penuh ketundukan, wa khusyu, dan penuh kekhusyuan, wa tazallul, dan penuh kerendahan diri. Faqad kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil istisqa mutadhallilan mutawadhi'an mutakhashi'an mutadarri'an. Sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam keluar melakukan sholat istisqa dalam keadaan mutadzallilan, ya, menundukkan dirinya, bertawadhu, khusyuk, dan merendahkan dirinya. Nah, sebagaimana dalam sahih, dalam Sunan Tirmidzi, dan telah berlalu hadisnya tadi. Jadi keluarnya dengan mutadzallilan, mutakhasyian, mutadarrian, mutawadhian, bukan dengan membusungkan dada ketika jalan keluar salat istisqa, tidak, tapi mutawadhi'an, mutakhashi'an. Benar-benar merendahkan diri, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedang butuh, ya. Nah, sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, di antara sunnah-sunnah dalam salat istisqa, yusannu 'inda nuzulil matar an yaqifa fi awwalihi liyusibahu minhu. Disunahkan ketika turunnya hujan untuk na'am berdiri di awal turunnya hujan agar bisa terkena air hujan. bahasa kita disunahkan hujan-hujanan ya. Nah, di awal kali turunnya hujan. Nah. Wa yaqul sambil berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Nah. Wa sayyib, sedangkan as-sayyib adalah al-munhamirul mutadaffiq ya. Nah, hujan yang deras ya. Yang bermanfaat. Nah. Wa yaqul, dan juga sambil berkata, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami diberikan hujan karena karunia Allah dan rahmat Allah. Jadi hujan yang turun ini kita yakini adalah karunia Allah dan rahmat dari Allah. Nah. Datang riwayat dalam hal ini. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar." Kami na'am ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena turunnya hujan, yaitu turun hujan kepada kami ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu minal matar. Maka beliau pun membuka bajunya. Ya, membuka bajunya. Naam, sampai air hujan na'am mengenai kulit beliau alaihi salatu wassalam. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, lima sona'at hadha, ya wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Qala li'annahu hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala. Karena hujan ini hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala, baru saja dengan Rabbnya ta'ala, dengan Rabbnya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk turun. Nah, dan dengan segera hujan tersebut menurunkan naam airnya atau hujannya. Baik. Nah. Hingga disunahkan di awal turunnya hujan, ketika musim paceklik, awal kali hujan disunahkan untuk kita berhujan-hujanan. Ya. Nah. Atau mengenakan air hujan ke tubuh kita ya, secara langsung. Sambil membaca doa tadi. Allahumma sayyiban nafi'an mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Jangan setiap hujan, hujan-hujanan. Ya, nanti bisa pilek, sakit. Tapi ya. Ketika awal turunnya hujan, ya, ketika paceklik. Atau kemarau. Kemudian yang terakhir, sunnah yang kelima, wa idza katsural matar, apabila hujannya ternyata sangat berlebihan, deras, berhari-hari lagi ya. Nah, wa khifa minad darar, dan khawatir hujannya akan menjadi darar, menjadi mudharat bagi kehidupan manusia. Ya. Khawatir banjir, khawatir rumah pada roboh, ya. Khawatir naam bandang atau banjir bandang datang, ya. Dan seterusnya, khawatir. Maka apa? Yusannu an yaqul, disunahkan ketika hujan deras berhari-hari, ya, dan ada kekhawatiran terjadinya mudharat, maka disunahkan untuk berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala adh-dharab wal akam wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Naam. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami, gitu. Allahumma ala adh-dharab. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas thorob, yaitu di atas gunung-gunung yang kecil. wal akam dan di atas bukit-bukit, wa butunil audiyah dan di lembah dan di perut-perut lembah, ya. Wa manabiti syajar dan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan, yaitu di hutan. Nah. Ini doa na'am ketika hujan berlebihan. Hujan berlebihan, deras terus menerus dan khawatir akan terjadi doror. Nah. Seperti halnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Doa ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah. Ini beliau ucapkan ketika sebelumnya manusia atau ketika beliau khutbah, kemudian ada orang datang. Ya Rasulullah, telah binasa harta-harta kita, gersang tanah kita, mati pepohonan dan tumbuh-tumbuhan, ya. Maka berdoalah ya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Ini dalil bolehnya berbicara dengan khatib. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian turunlah hujan, ya. Belum selesai khutbahnya sudah turun hujan. Nah, ya. Sudah turun hujan ketika itu. Hujannya sampai berhari-hari sampai Jumat berikutnya. Nah, Jumat berikutnya ada lagi yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, binasa harta-harta kita, ya, kebanjiran dan seterusnya." Maka berdoalah ya Rasulullah kepada Allah agar hujannya ditahan. Nah, maka beliau berdoa dengan doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami bukan di atas kami. Allahumma ala dharab wal akam wa butunil audiya wa manabati syajar, ya Allah, turunkanlah hujan di atas gunung, di atas bukit, di perut-perut lembah, ya, dan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Wa dharab al jibal sighar, dharab artinya al jibal sighar, gunung-gunung kecil, wal akam jam'u akmah, jam'u akamah wa hiyattal, sedangkan al akam adalah jamak dari akamah, yaitu attal, bukit, ya. Wa huwa majtama'a minal hijarati fi makanin wahid, yaitu batu-batu yang berkumpul pada satu tempat, ya, bukit. Nah. Selesai dari masalah yang terakhir, yaitu masalah yang keenam tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan ketika sholat istisqa. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadal qadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.